Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا Qad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita pada pelajaran kita At-Tuhfatu al-Wusabiyyah fi tashil matan al-Ajrumiyyah. Ya, pembahasan kita masih tentang al-i'rab. Ya, pembahasan tentang al-i'rab yang muqaddar, al-i'rab al-muqaddar yang ditakdirkan. Kita kemarin sudah membahas tentang at-ta'adzur. Ya, salah satu penyebabnya adalah at-ta'adzur. Ya, yaitu ketika isim atau alif atau fi'il diakhiri oleh alif. Diakhiri oleh alif lazimah. Ya, isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah atau fi'il mudhari' yang diakhiri fi'il mu'tal al-akhir. Ya. Dan alif tidak sama sekali tidak menerima harokat. Makanya dikatakan ta'adzur. Karena al-alif la takbalu al-harokat. Jadi tidak menerima harokat. Selalu dalam keadaan sukun. Baik, kita lanjutkan dari pelajaran kita. Sekarang penyebab i'rab itu ditakdirkan atau i'rab muqaddar adalah as-siqal. Adalah as-siqal. Yang kedua, ma yuqaddar li as-siqal. Ma yuqaddar li as-siqal. Ya, yang dimaksudkan siqal di sini berat. Kenapa demikian nanti akan dijelaskan di akhir bahwasanya as-siqal atau kita jelaskan di sini. Ya, makna siqal sini ya. Siqal annal ya wal waw yakbalani al-harakah walakinnaha sakilatun alaiha. Annal ya wal waw yakbalani al-harakah walakinnaha sakilatun alaiha. Ya dan waw menerima harokat tetapi berat ya terhadapnya yaitu berat untuk diucapkan bagi lisannya Arab. Ya, bagi lisannya Arab. Di mana terjadinya? Ya, wadzalika pada isim fi kulli ismin. Fi kulli ismin. Mu'rabin akhiruhu ya sakinah lazimah maksurun ma qablaha. Wa yusamma ya mankusan isim mankus misal al-qadi wad-da'i warrami. Yaitu pada namanya isim mankus. Kalau ta'adur pada isim ya pada isim maksur. Kalau sikal pada isim mankus. Ya, apa itu isim mankus? Semua isim mu'rab, dia harus mu'rab, diakhiri oleh ya sakinah. Ya sakinah lazimah. Ya-nya sakinah lazimah. Dan harus lazimah. Ya, artinya lazimah di sini memang harus ada di situ, bukan ya yang tambahan. Nah, kita tidak terlalu membahas ininya supaya tidak terlalu ini. Maksurun maqoblaha. Dan sebelumnya maksur, ini juga penting. Sebelumnya maksur, sebelumnya kasrah. Karena kalau dia tidak kasrah, ya, tidak kasroh maka dia i'rabnya ya i'rabnya secara lafad bukan secara takdir. Nah ini disamakan isim mangkus contohnya al-qadi, ad-da'i, ar-rami dan seterusnya dan seterusnya banyak lagi. Ya contoh yang tidak memenuhi syarat aliyun. Aliyun, ya ini i'rabnya laisa, kalau kita katakan laisa mankusan. Kenapa Ali bukan mankusan, bukan isim mankus? Karena walaupun akhirnya adalah ya, tetapi di situ ada dua ya tasdid. Karena di situ ada tasdid aliyun, ya. Maka huruf terakhir kedua bukan lam melainkan ya sakinah, ya. Sehingga dia tidak dikatakan isim mangkus dan i'rabnya zahir, ya. I'rabnya zahir. Kita katakan ja'a aliyun, ra'aitu aliyan, marartu bi aliyin. Nah, sekarang isim mankus ini dia watuqaddar alaihi harakatan faqat. Hanya yang ditakdirkan hanya dua harokat saja. Ya, tuqaddar alaihi harakatan faqat. Wahuma ad-dhammah wal kasrah. Wahuma ad-dhammah al kasrah. Kita contohkan di sini jaa al-qadi ra'aitu Alqa dia. Marartu bil qadi. Ja al qadi, ra'aitul qadiya, marartu bil qadi. Ya. Ja al qadi, ra'aitul qadiya, marartu bil qadi. Ini harus dipahami dulu. Isim mangkus hanya ditakdirkan kalau dia dalam keadaan marfu atau dalam keadaan majrur. Alamatnya dhammah atau kasrah muqaddarah. Ya, kita bahas ini dulu. Ja'al qadi. Ya, ja'al qadi. Al-qadi di sini sebagai fa'il marfu alamatuhu Ad-dhammah al-muqaddarah ala al-ya ya manam duhuriha as-siqal ya ad-dhammah al-muqaddarah ja'al qadi tidak dibaca ja'al qadiyu ya karena sekali lagi dikatakan siqal karena ini sakil sakil susah berat. Berat bagi siapa? Berat bagi ya lisannya Arab, lisannya orang Arab. Ya, jadi jangan jangan patokannya lisan kita, jangan patokannya oh kita katakan ja al qadiyu, ya bisa-bisa aja kan kita katakan ja al qadiyu. Ya, mereka berat untuk mengucapkan yang seperti itu. Begitu juga marartu bil qadi. Ya, marartu bil qadi. Majrur bilba alamatuhu al-kasrah al-muqaddarah wa amduhuriha as-siqal. Lalu bagaimana dengan ra'aitul qadiya? Nah, ketika dia dalam keadaan mansub ya, alamat nasabnya adalah fathah. Ya, hilang beratnya sehingga dia kembali ke semula. Menjadi ra'aitul qadiya. Jadi dia tidak muqaddar melainkan zahir. Ya, melainkan zahir. Maka al-qadiya di sini maf'ulun bih mansub alamatuhu al-fathah al-zahirah. Al-fathah al-zahirah. Ya. Sudah bukan muqaddarah lagi. Tapi zahirah. Kenapa? Karena ketika difathahkan, hilang thiqalnya, ya, menjadi khafif, menjadi ringan ya karena itu dia tidak ditakdirkan lagi tapi dizahirkan. Baik, kita baca di sini wa tuqaddar alaihi harakatan faqat ditakdirkan di sini dua harakat yaitu wa huma ad-dhammah wal kasrah. Dhammah dan kasrah. Contohnya ja'al qadi wa marartu bil qadi. Fal qadi fil misal al awal ja'al qadi ya, ja'al qadi kita kembali di sini ja'al qadi adalah fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al muqaddarah ala al ya mana'a min dhuhuriha ats-tsiqal. Mana'a min dhuhuriha ats-tsiqal. Wa fi tsani yang kedua di situ adalah marartu bil qadi. Ya, di sini contoh ketiga di sini. Marartu bil qadi ya. Majrurun ya al qadi majrurun bil ba wal mutajarrihi al kasra al muqaddara al ya man amduhriha thiqal. Ya. Qala wa amal fathatu fa innaha tadhhar fihi li khiffatiha. Adapun fathah, maka dia tadhhar, tampak. Kenapa tampak? Li khiffatiha, karena dia ringan ketika itu. Nahu ra'aitul qadiyah, ra'aitul qadiyah. Fal qadiyah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah ala akhirihi. Ya. Baik. Ini pada isim. Lalu bagaimana kalau pada fi'il mudhari? Ya, fi'il mudhari ini terjadi juga pada fi'il mudhari. Yaitu al-fi'lu al-mudhari al-mu'tal bilya wa al-mu'tal bilwaw. Contohnya, kita contohkan di sini, dicontohkan di sini, yaqdi. Yada'u Zaidun ilal haqqi. Wa yaqdi bihi. Ini jumlahnya. Yada'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Yadu'u pada jumlah ini, yada'u, kemudian yaqdi. Ya, yada'u, marfu, ya, litajarudihi anin nasib. Wal jazim alamatuhu ad-dhammah al-muqaddarah. Yaqdi marfu litajarudihi anin nasib wal jazim alamatuhu ad-dhammah al-muqaddarah. Ya, yad'u marfu litajrih anin nasib alamatuhu ad-dhammah muqaddarah alal waw mana min dhuhriha athiqal. Yaqdi marfu'un li tajarrudihi an nasib wal jazim alamatuhu ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-waw 'ala al-ya mana min dhuhriha athiqal. Baik. Qala wa mithluhu al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tal bil ya nahwu yaqdi wa yu'ti wa yahdi wa nahwu dhalik. Wal mu'tal bil waw nahu yad'u wa yarju wa yasmu wa nahwu dhalik. Wa tuqaddar fihi ma ad-dhamma faqat. Ya, yang ditakdirkan cuman dhammah. Ya, pada fi'il mudhari yang ditakdirkan cuman dhammah. Karena ketika dia mansub alamatnya fathah dia tadhhar. Karena apa? Karena nampak, karena ringan. Ya, kalau majzum alamatnya harfu harfil ya atau harfu harfil illah. Ya, makanya tidak cuman ada satu keadaan yaitu ketika dia marfu alamat rafa'nya dhammah. Contohnya nahu yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Contohnya Zaidu Zaidun ilal haqi wa yaqdi bihi. Fa yad'u fi'lun mudhari'. Ya, yad'u pertama fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Alamatu raf'ihi adama muqaddar 'alal waw manam dhuhriha thiqal. Wa yaqdi bukan jaya. Yaqdi ma'tufun 'ala yaqdi ma'tufun 'ala yad'u wal maf'ul al marfu' marfu'un mithluhu alamatu raf'ihi ad-dhammah al muqaddarah mana 'ala al ya' mana 'ala dhuhriha ath-thiqal. Ya. Kalau dia dalam keadaan mansub, maka dia tadhar alamat i'rabnya, yaitu al-fathah. Contohnya, lan yada'uwa zaidun ilal batil. Wa yaqdi bihi. Ya, di sini yad'uwa dalam keadaan mansub dan tampak lan yad'uwa. Kita katakan dibacanya lan yad'uwa Zaidun. Karena dia dalam keadaan mansub, ya. Khifah. Qala wa amal fathatu fa innaha tadhhar alayhi ma li khiffatiha aidan nahu lan yad'u wa zaidun ila al batili wa yaqdi bihi. Adapun kalau fathah maka juga tampak ya pada dua fiil mu'tal ini, mu'tal akhir, mu'tal alya bil ya atau bil waw. Contohnya lan yad'u wa zaidun ila al batili wa yaqdi bihi. Ya. Fa yad'u fi'lun mudhari' mansubun bilan yad'a mansubun bilan walamatu nasbihi al-fathah al-zahira. Ya, al-fathah al-zahira ala akhirihi. Ya, dan juga yakbiya. Yakbiya maktuf ala yada'u wa maktuf ala nasbin mansub mansubun misluhu. Ya. Walamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi. Qala wa mana asiqal analiya wal waw yakbalanil harakah walakinnaha sakilatun alaiha. Ya, bahwasanya al-ya wal waw menerima harakat, ya, tetapi sakil alaihima, berat bagi keduanya. Yang ringan bagi keduanya apa? Al-fathah. Ya, yang ringan bagi keduanya adalah al-fathah. Baik. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, ma yuqaddar lil munasabah. Ma yuqaddar lil munasabah. وذلك في كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم إلى ياء المتكلم. Ya, pada setiap isim yang diidofahkan kepada ya mutakallim, kita ambil contoh di sini kolamun. Contoh kolamun. Kita contohkan dengan jumlah hadza kolamun. Hadza kolamun. Baik. Kolamun di sini khobar marfu ya. Alamat rofaknya ad-dhammah adh-dhahirah. Baik. Sekarang kolamunnya kita tambahkan ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim. Apa jadinya? Ya. Menjadi kolami. Menjadi kolami. Ya, ketika mim bertemu ya, maka mim menyesuaikan diri dengan ya. Ya, menyesuaikan diri dengan ya. Kolami. Ya, menyesuaikan diri dengan ya bagaimana? Artinya, ketika mim bertemu dengan ya, maka dia harus menyesuaikan dengan ya dan menyesuaikan dengan harokat yang sesuai dengan ya. Ya, sehingga menjadi apa? Kolami. Ya, bukan kolamuni, tidak. Tapi kolami. Ininya, tanwinnya dihilangkan. Ya, tanwinnya sudah dihilangkan. Menjadi kolami. Ya. Sehingga menjadi apa? Ya. Menjadi kalau dalam jumlah ya kita ambil contoh di sini gulami ya jaa gulami raaitu gulami marartu bigulami. Ya sudah tidak kelihatan lagi sudah. Yang tadinya ja'a gulamun ra'aitu gulaman marartu bigulamin. Ya, ketika bersambung dengan ya, maka huruf terakhir dari isim menyesuaikan dengan ya. Huruf terakhir dari isim menyesuaikan dengan ya. Ya, sehingga apa? Sehingga menyesuaikan dengan ya, harakat yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Sebagaimana harakat yang sesuai dengan waw adalah dhammah dan harakat yang sesuai dengan alif adalah fathah. Ya. Ya, maka ketika itu ja'a gulami ya. Menjadi apa ja'a gulami di sini? Gulami maf'ul fa'il ahwan marfu alamatuhu ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim ya di atas mana alamat dhamma al-muqaddarahnya? Dhamma muqaddarahnya di atas ya atau di atas mim? Di atas mim karena itu dikatakan dhamma muqaddarah ya ala ma qabla al-ya ala ma qabla al-ya man amduhu riha apa yang menyebabkan dia tidak tampil atau tidak kelihatan al munasabah ya al munasabah selesai gitu gitu aja baik begitu juga ra'aitu gulami maf'ulun bih mansub alamatnya al-fathah al-muqaddarah alama qabla al-ya manam duhriha al-munasabah Itu buat singkatnya. Bugulami majrur bilba alamatnya al-kasrah al-muqaddarah ala maqabla al-ya malam zuhriya al-munasabah. Baik, kita baca di sini. Wa dzalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutaqallim, yaitu pada setiap isim yang diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Contohnya, gulami wa sadiki wa ikhwani wa nahu dhalik. Wa tuqaddar alaihi jami'u harakatil i'rab, dan ditakdirkan ketika itu seluruh harakat al-i'rab. Contohnya, ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bigulami. Fa gulami fil misalil awal, itu ja'a gulami. Ja'a gulami di sini. Fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah alama qabla ya'il mutakallim. Ya, alama qabla ya'il mutakallim. Mana mudhuriha? Kalau mau panjangnya dikatakan istighalul mahal bil harakatul munasabah. Kalau mau singkatnya, katakan saja lil munasabah. Ya, selesai. Ra'aitu gulami maf'ulun bih. Ya, ra'aitu gulami wa gulamu mudaf. Ini kalau mau wa gulamun mudaf wa ya'ul mutakallim mudaf ilaih. Wa fisani gulami mansub wa alamatu nasbihi al-fatah muqaddarah lil munasabah. Ini gampangnya demikian. Ala nahwi ma taqaddam. Wa fisalis majrurun bil ba wa alamatu jarihi al-kasra muqaddarah lil munasabah. Ya. Wa makna al-munasabah anna ya al-mutakallim la yunasibuha illa kasrul harfil ladhi qablaha wa huwa al-mim fi hadhihi al-amthilah. Ya, bahwasanya ya al-mutakallim la yunasibuha illa kasru harfi alladhi qablaha. Ya mutakallim tidaklah sesuai dengannya kecuali, tidaklah yang bisa sesuai dengannya kecuali mengkasrahkan huruf yang sebelumnya. Pada contoh di sini adalah gulam, mim. Huruf sebelumnya adalah mim. Ya, fa gulam, ya kita contoh di kolam tadi. Ya, kita contoh di kolam tadi. Kolamun, ya, atau kita kolamun, kita fa gulam atau kolamun. Qabla idhafah kana mu'raban biharakatin dhahirah. Ya, hada kolamun. Ra'aitu qalaman nadartu ila qalamin qalamin ja'a gulamun ra'aitu gulaman marartu bi gulamin mu'raban bi harakatin dhahirah 'alal mim ja'a gulamun wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin. Asalnya demikian. Falamma udifa ila ya'al mutakallim, ditambah ya'al mutakallim, diidhafahkan, kusiratil mim, mimnya dikasrahkan, wujuban, ya, wajib, munasabatan liya, karena menyesuaikan dengan ya al-mutakallim. Waju'ilat harakatul i'rab muqaddaratan 'alaiha, dan dijadikan harakat i'rab ditakdirkan di mana? Di mimnya, ya, di akhir di isim, huruf terakhir isim, bukan di ya mutakallimnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan al-i'rab al-muqaddar. Di situ ada tiga yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah ta'addur, kemudian yang kedua adalah as-siqal, dan yang ketiga adalah al-munasabah. Berarti kita selesai dari pembahasan definisi i'rab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada apa itu yang dimaksudkan dengan al-bina dan al-mabni. Taib. Naktafi lahuna. Subhanakallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.